yang terbunuh di bawah kolong langit. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan mereka bahwa siapapun di kalangan mereka yang terbunuh, maka dia adalah syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek mayat di bawah kolong langit. Inilah kaum Khawarij. Tentu bukan tanpa alasan apa yang kita sebutkan. Bukan tanpa bukti dan hujjah apa yang kita sampaikan. Maka di antara yang paling menonjol dari penyimpangan dan kesesatan kaum teroris, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dalam kitab Durus Fi Nawaqidil Islam, yang sudah selesai kitab itu kita baca di Masjid Raya Ukhuwah. Di antara yang pertama adalah takfiruhum lil muslimina bighairi haqqin. Mereka mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Hal itu karena didasari oleh akidah yang rusak mereka, yang mereka meyakini tentang kafirnya ahlul kabair, pelaku dosa besar. Sehingga siapa di antara umat Islam yang melakukan perbuatan dosa besar, maka dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Itu menurut akidah dan pemahaman mereka. Yang kedua, al-khuruj ala wulatil umur wa syaqqu asatta'ah, memberontak kepada pemerintah dan memecahkan tongkat ketaatan kepada mereka. Dan yang ketiga, istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam sekian banyak penyimpangan yang besar ini adalah karena mereka bersandar kepada akal-akal mereka yang dangkal dan sempit, dan mereka jauh dari bimbingan para ulama. Tidak mau menerima nasihat para ulama. Kesesatan mereka dalam poin yang pertama itu karena mereka barakallahu fikum bersandar kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, yang mutasyabihat tanpa dilarikan dan dibawa, diarahkan ayat-ayat dan hadis-hadis itu kepada yang muhkamat. Juga tanpa meminta bimbingan kepada para ulama. Akhirnya karena pemahaman mereka yang sempit, memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu fasik mencela orang muslim kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Di sini ada kalimat kufur. Dan kufur yang kemudian mereka terapkan adalah langsung kepada tingkatan kufur yang mengeluarkan dari Islam, dari jenis kufur akbar. Dari jenis kufur akbar. Sebagaimana barakallahu fikum, mereka juga bersandar kepada ayat mutasyabihat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Naam. Maka mereka adalah kaum yang kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Sehingga tidak jarang selalu keluar dari lisan-lisan mereka, termasuk kaum khawarij yang ada di negeri kita ini, biasa lisan mereka menyatakan pemerintah tagut, pemerintah tagut, pemerintah tagut. Sehingga mereka barakallahu fikum mengkafirkan pemerintah. Seperti itu pula kemudian muncul konsekuensi karena mereka adalah kafir, memecahkan tongkat ketaatan kepada pemerintah, halal darah mereka. Sehingga tidak mengapa bagi mereka ngebom di masjid, menembaki polisi yang berjaga di pos-pos mereka, halal bagi mereka. Sebagaimana pula barakallahu fikum hadis Nabi, itsnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Ada dua jenis perbuatan yang selalu dan banyak terjadi menimpa manusia, yang kedua perbuatan itu adalah kekufuran. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayyit. Fabarakallahu fikum. Seperti inilah mereka langsung menerapkan dalil. Dalil itu kepada keputusan hukum kafir yang mengeluarkan dari Islam. Karena kafir halal darahnya. Kafir tidak boleh taat kepada mereka. Sehingga masalahnya adalah barakallahu fikum, kaum khawarij itu lebih kepada sisi pemahaman dan akidah. Jangan kemudian dijadikan sebagai tolok ukur dan ciri paten bahwa teroris itu cirinya berjenggot, celananya cingkrang, istrinya bercadar. Padahal orang-orang yang dituduhkan itu, mereka berlepas diri dari Allah Azza wa Jalla, dari pemahaman kaum khawarij. Dan mereka selalu menjelaskan kepada umat tentang bahayanya kaum teroris. Dan selalu membimbing umat manusia untuk taat kepada pemerintah mereka. Kasihan orang-orang yang hanya ingin mencontoh nabinya dalam beragama. Mereka memelihara jenggot meskipun banyak dicemooh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka berjenggot. Nabi dan para sahabatnya celananya tidak melebihi mata kakinya. Para wanita sahabiyah, istri-istri Nabi, mereka juga bercadar. Apa yang salah dari mereka? Seakan-akan penampakan seperti ini ibarat penampakan-penampakan hantu. Menjadi momok yang sangat menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Iyadan billah. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum khawarij perkembangan pemikiran ini sudah mulai muncul dan tumbuh di zaman sahabat dahulu. Sebagaimana diceritakan yang warid dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an bahwa Ali diutus ketika beliau berada di Yaman dengan membawa beberapa harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaginya kepada beberapa orang. Al-Aqra bin Habis Al-Hanzali, Uyainah bin Badr Al-Fazari, wa Al-Qamah Al-Amiri. Kemudian salah seorang dari Bani Kilab, wa Zaid Al-Khair At-Ta'i. Kemudian salah seorang dari Bani Nabhan. Faghadibat Quraisyun, maka kaum Quraisy marah. Dan mereka menyatakan, apakah akan diberikan tokoh-tokoh Najd dan ia membiarkan kita tanpa dibagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama fa'altu dzalika li'ata'allufahum, untuk ta'liful qulub. Jadi sebenarnya karena orang-orang itu perlu untuk dilunakkan hatinya. Semakin cinta kepada Islam, keimanannya menjadi kokoh. Mestinya mereka bangga. Kalau mereka dibagi dengan harta itu, berarti mereka orang-orang yang masih kasihan dalam keimanan. Perlu ditakliful qulub. Maka berdirilah seorang. Kemudian ia menyatakan, ittaqillaha ya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah, wahai Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faman yuti'illaha in asaituhu. Siapa yang kemudian akan menjadi hamba yang taat kepada Allah jika aku saja maksiat kepadanya? Yu'amminuni ala ahlil ardi wala ta'manuni. Ia telah memberikan mandat kepadaku, memberikan kepercayaan menjadi rasulnya di bumi, sementara kalian tidak percaya kepadaku. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat, ia berkata, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Fa innaha qismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku kepercayaan zat yang berada di langit? Orang itu pergi dan seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Mereka mengira dia adalah sahabat Khalid ibnul Walid, tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikianlah ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin wal muslimah. Orang tersebut mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencelanya dengan celaan kezaliman, mengkritik keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian tatkala ia berpaling, maka Rasul menyatakan, inna min dhi'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal Awthan yamruquna minal Islami kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Akan muncul dari keturunan orang ini atau dari pengikutnya satu kaum yang mereka membaca Al-Quran. Kalau dikatakan di zaman itu yaqra'un Al-Quran, bukan seperti kita yang mahir pandai membaca tartil, membaca apa namanya Al-Quran yang biasa itu, dari tajwid-tajwid itu, buku-buku tajwid. Bukan itu maksudnya. Suaranya bagus, makhrajnya masya Allah. Lebih kepada itu. Lebih dari itu. Tapi Al-Quran yang mereka baca, la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh ahlul Islam, kaum muslimin, dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran buruannya. Jika aku menjumpai mereka nanti, akan aku perangi mereka sebagaimana peperangan terhadap kaum 'Ad. Jadi dari hadis ini nampak tentang beberapa ciri-ciri kaum teroris. Ini dalam rangka membantu pemerintah dan pihak kepolisian serta masyarakat untuk bisa mengidentifikasi mereka-mereka itu ciri-cirinya bagaimana sih. Dan bisa mengenali mereka. Dan kalian tidak boleh tinggal diam. Jika mendapati kaum khawarij, kaum teroris, laporkan kepada polisi, kepada pemerintah. Tidak boleh menyembunyikan pelaku kejahatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan. Intabihu. Hati-hati. Kaum tersebut dari hadis yang baru saja kita sebutkan, ciri-cirinya adalah qaumun yaqra'unal Qur'an. Mereka kaum yang pandai membaca Al-Quran. Dan ini ternyata memang menjadi ciri yang juga banyak ada di kalangan ahlul bid'ah. Semisal Al-Qadariyah yang mereka menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa berbagai macam perkara yang terjadi di alam semesta ini, pada manusia, pada apa saja, itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah, terjadi dengan sendirinya. Kita berbuat, ya karena kita sendiri, bukan takdir Allah. Sebagaimana dua orang tabi'i, tatkala menyampaikan laporan kepada sahabat Abdullah bin Umar, tentang Qadariyah yang muncul di negeri Basrah, dikatakan ciri-ciri mereka adalah yaqra'unal Qur'an wa yataqaffarunal ilma. Mereka membaca Al-Qur'an pandai dan ilmunya masya Allah luar biasa. Tapi yang mereka baca ini tidak melampaui tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Masuk ke dalam hatinya. Direnungi oleh mereka. Diambil manfaatnya. Pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Lalu mereka amalkan. Karena pada dasarnya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik juga yang lainnya. Jika ia jelek, yang lain juga menjadi jelek. Dia adalah hati. Hatinya baik akan melahirkan penampakan yang baik dalam amaliyahnya. Kalau hatinya buruk, juga demikian. Asar yang akan muncul. Yang kedua, ciri-ciri mereka, barakallahu fikum, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Sehingga apa yang selama ini kita saksikan, kita dengarkan dari berbagai pemberitaan tentang tindakan-tindakan mereka yang membantai umat Islam, itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang aneh. Dan itu karena didasari kembali kepada akidah awal yang sudah kita sebutkan. Bahkan dulu di zaman sahabat, putra seorang sahabat, Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Arad, keluarganya dibantai dengan begitu sadisnya. Istri yang sedang hamil, perutnya dibelah, kemudian janinnya dilemparkan dan ditadah dengan pedang yang terhunus. Ahlul Islam, orang-orang terbaik dari umat ini. Naam. Bukan sekedar umat Islam secara keumuman saja, orang-orang pilihan dari umat ini, bukankah mereka lah yang telah membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Kaum Khawarij. Maka jangan heran kalau kemudian, sekali lagi yang kita contohkan, ngebom di masjid. Nah, kira-kira jihad apa ini? Bahkan tidak kurang dari itu, orang tuanya di bulan Ramadan dipanggal oleh mereka. Surga apa yang kalian harapkan, wahai kaum teroris? Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ciri yang ketiga adalah sufahaul a'lam atau sufahaul ahlam. Orang-orang dungu dan bodoh. Sufaha jamak dari safih. Dungu. Sufahaul ahlam. Dan sifat ini, barakallahu fikum, bukan sifat yang baru muncul di zaman ini, bahwa mereka adalah kaum yang memang benar-benar bodoh tentang urusan agama. Min qadim, mundu zaman. sejak dahulu di zaman sahabat. Coba lihat. Tatkala sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berdebat dengan mereka dan membantah serta meruntuhkan hujah-hujah mereka dengan memakai pakaian terbaik dari baju yang datang dari Yaman. Ditanya, apa alasan-alasan kalian? Tatkala memisahkan diri dari Ali radhiyallahu ta'ala an. Dari Amirul Mukminin, kata mereka, ada tiga alasan. Apa itu? Yang pertama, dia telah berhukum kepada manusia. Padahal Allah menyatakan, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kelihatan luar biasa. Bersandar kepada dalil. Tapi sekali lagi, tanpa bimbingan para ulama rabbaniyin. Yang kedua, Ali telah berperang, yakni kasus yang pertama tadi berhukum kepada manusia ketika akan dilakukan perdamaian antara perdamaian dan gencatan senjata antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, yang di barisannya ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian diupayakan perdamaian dengan mengirim sebagai utusan hakim mereka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an dan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Yang kedua, alasan mereka. Kata beliau, sebutkan alasan yang kedua. Kata Ibnu Abbas, ia telah berperang, tapi tidak menawan orang-orang tawanan, tidak pula menjadikan harta mereka sebagai ghanimah. Kalau mereka itu kafir, berarti halal untuk dijadikan tawanan dan konsekuensi sebagai tawanan tentunya. Kalau mereka orang mukmin, berarti tidak boleh untuk ditawan dan tidak boleh pula untuk diperangi. Tapi kenapa berperang? Perhatikan bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang mereka tuntut dari adanya peperangan itu. Yang ketiga, Ali radhiyallahu ta'ala an telah menghapuskan dari dirinya gelar Amirul Mukminin pada peristiwa itu. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Coba. Dia sudah menghapuskan dari dirinya. Sekali lagi konsekuensi yang mereka tuntut. Kalau dia bukan amirnya pemimpin kaum mukminin, berarti pemimpinnya orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, ada alasan yang lain yang kalian punya? Tidak ada, cukup. Maka kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala an, bagaimana jika aku datangkan kepada kalian hujjah? Kalian terima? Kami siap. Yang pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am, yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan di saat kalian dalam keadaan ihram. Dan siapa yang sengaja membunuhnya dari kalian, maka dendanya seimbang dengan apa yang dia bunuh. Naam, berupa binatang ternak, itu dendanya. Semisal dengan yang ia bunuh atau senilai. Dihukumi perkara itu oleh dua orang yang adil di kalangan kalian. Kalau dalam urusan binatang, Allah mensyariatkan adanya hakim yang adil menyelesaikan perkara itu, kira-kira mana lebih mendesak dengan upaya mendamaikan kedua pasukan yang saling berperang? Ya tentu ini lebih mendesak, kata mereka. Yang kedua, firman Allah. Ini masih bantahan dari poin yang pertama bahwa Ali telah berhukum kepada manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian mengkhawatirkan sengketa antara suami istri, ada percekcokan, maka utuslah hakim. Ya, perwakilan dari pihak istri, perwakilan dari pihak suami, yang hakam, yang memang dia barakallahu fikum sikapnya hikmah, tidak punya keinginan untuk mengadu domba. Coba diutus utusan untuk mendamaikan kedua orang tersebut. Urusan keluarga kecil antara dua orang suami istri, mana lebih mendesak untuk adanya hakim dibandingkan urusan besar itu tadi? Ya tentu itu yang lebih mendesak. Sudah satu terjawab. Yang kedua, ucapan kalian bahwa dia telah berperang tapi tidak menawan dan tidak menjadikan harta sebagai ghanimah. Padahal di tengah pasukan Muawiyah ada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Ibnu Abbas, apakah kalian akan menawan ibunda kalian Aisyah? Dan kalian menghalalkan untuk dirinya apa yang kalian halalkan atas selainnya? Padahal dia adalah ibu kalian. Kalau tawanan perang itu bisa diapain? Bisa digauli. Naam. Sebagai budaknya. Kalau kalian menyatakan kami menghalalkan kepada Aisyah apa yang kami halalkan atas selainnya, maka kalian kafir. Tapi kalau kalian menyatakan bahwa dia bukan ibunda kami, maka kalian pun juga kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Fa'antum baina dalalatain. Maka kalian berada di antara dua kesesatan. Tertunduk mereka. Yang ketiga, dari syubhat mereka, dari alasan kalian, bahwa Ali telah menghapuskan dari dirinya gelar Amirul Mukminin, maka akan aku sebutkan kepada kalian orang yang kalian ridhai dia, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Al-Hudaibiyah, naam, beliau berkata kepada Ali radhiyallahu ta'ala an, wahai Ali, tulislah, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian damai Muhammad Rasulullah. Kata mereka, lau na'lamu annaka Rasulullah, kalau kami tahu dan kami menerima engkau Rasulullah, kami mungkin tidak mungkin berperang bersama kamu. Orang kami mengakui engkau Rasulullah. Masalahnya kami tidak mengakui engkau Rasulullah. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, hapuskan wahai Ali kalimat itu. Dan tulislah, naam, hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah. Apakah kemudian ketika Rasulullah menghapuskan kalimat dia adalah Rasulullah, terus gugur kenabian Nabi Muhammad? Akhirnya mereka pun tidak bisa menjawab. 2000 orang dari mereka rujuk kembali kepada Al-Haq, bergabung bersama Ali radhiyallahu ta'ala an, namun sisanya yang lebih banyak daripada itu, mereka berperang melawan Ali, diperangi oleh kaum Muhajirin wal Ansar. Yang keempat, ciri-ciri kaum teroris tersebut adalah hudatsaul asnan, masih muda-muda belia. Jadi mereka ini sebenarnya adalah barakallahu fikum orang-orang yang sekedar para pemuda yang begitu mudah dibangkitkan emosinya. Bukan orang yang sudah berada pada umur kematangan dalam berpikir, kejernihan akal, tidak. Dan barakallahu fikum, mereka ini akan terus bermunculan. Jadi, siap-siap saja pemerintah. Karena Nabi SAW sudah mengabarkan bahwa mereka akan terus bermunculan. Setiap kali muncul, ditumpas, muncul, ditumpas, muncul, ditumpas. Sampai Nabi menyebutkan jumlah lebih dari 20 kali. Hingga akan keluar barisan pasukan mereka terakhir. Keluar bersama Dajjal di akhir zaman. Berarti ia akan terus muncul hingga akhir zaman, hingga mendekati jelang hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu pemerintah kita, dan mestinya kita harus bekerja sama dengan pemerintah, pihak kepolisian, TNI juga demikian. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la'in adraktuhum la'aktulannahum qatla 'ad. Kalau aku jumpai mereka, akan aku perangi mereka sebagaimana peperangan kepada kaum 'Ad. Dan Nabi berpesan kepada umatnya, faqtuluhum, bunuh mereka, perangi mereka. Fa inna fi qitalihim ajran 'indallahi yaumal qiyamah. Karena di dalam memerangi mereka terdapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Jadi barakallahu fikum, sifat yang lain yang disebutkan Nabi adalah bahwa mereka ini luar biasa giat ibadahnya. Kata Rasul kepada sahabat, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian meremehkan salat kalian dibanding mereka, puasa kalian dibanding puasanya mereka. Dan itu disaksikan Ibnu Abbas, pada mereka semua sifat-sifat itu ada. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.